Nampak menerangkan musik tidurku. Terdengar kicauan burung menyambut sang surya. Dalam nyanyian lagu bahagia, seakan damai dunia ini tiada terberi. Selelap tidurku serasa alam mimpi. Terasa sejuk hawa merasuk di kalbu. Sudikah kau esokku jelang sehangat rindu. Semesra kasih dalam pelukan, dihiasi bunga-bunga aneka rupawan. Kau rambaan insan sepanjang masa bagi hidupku. Mungkinkah kau kan ku bawa serta dalam malam dan nada lestariku. Bicara ataukah hanya angan semata. Ku melambung jauh ke alam mimpi. Alam mimpi. Sejak hawa merasuk di kalbu, sudikah kau esokku jalan sehangat rindu. Semesta kasih dalam pelukan, dihiasi bunga-bunga aneka rupawan. Kau rambaan insan sepanjang masa bagi hidupku. Mungkinkah kau akan ku bawa serta.